Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan membaca kitab Usul wa Mumayyizat Ahli Sunnati wal Jamaah, prinsip-prinsip dan keistimewaan-keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah yang membedakannya dengan firqah-firqah yang lainnya, golongan-golongan yang lainnya. Kita pada pembahasan mengenai prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal akidah secara mujmal, secara global, pada pembahasan yang pertama mengenai berpegang teguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah yang benar, yang berdalil dengan Quran, hadis, dan mendakwakan akidah tersebut, melakukan pembelaan terhadap akidah tersebut. Serta karya-karya tulis yang mereka tulis, yakni mereka menulis kitab-kitab, ya, karya-karya tulis berupa kitab-kitab dalam rangka menolong akidah, mendukung akidah, dan membela akidah yang benar. Selanjutnya, dari nukilan keterangan Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang dinukil pada kitab ini, kata beliau, kata Syekh Rabi', wa rawa al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidhi Al-Mutawaffa Sana 79 wa 200 min al-Hijrah fi jami'ihi haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidhi yang wafat tahun 279 Hijriyah. Al-Imam At-Tirmidhi meriwayatkan dalam jami'nya, Jami' At-Tirmidhi, yang juga dikenal dengan Sunan At-Tirmidhi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Allah yaqbalu as-sadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi fayurbiha li ahadikum kama yurbi ahadukum muhrahu hatta anna al-luqmata latasira mithla uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yaqbalu shadaqata." Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima, mengabulkan sedekah seorang hamba. "Wa ya'khudhuha bi yaminihi." Dan Allah Ta'ala mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya. "Fayurbiha li ahadikum." Lantas Allah Ta'ala mengembangkan sedekah itu untuk salah seorang dari kalian yang bersedekah Allah mengembangkannya, Allah membesarkannya. "Kama yurbi ahadukum muhrahu," sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara, membesarkan dan mengembangkan anak kudanya hingga anak kuda itu menjadi besar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah seorang hamba dengan dan mengambilnya dengan tangan kanannya, lantas Allah mengembangkannya, membesarkannya, hatta hingga akhirnya anna luqmata la tasira mithla Uhud. Sedekah yang tadinya sekadar luqmah, sekadar-kadarnya, ukurannya satu suap ya yang bisa masuk di mulut, itu kemudian Allah besarkan menjadi seperti gunung Uhud besarnya. Nah, jadi Allah mengembangkan yang besarkannya dan memberi nilai yang besar, memberi pahala yang besar. Wa qala ta'qibahu hadha hadithun hasanun sahih. Dan At-Tirmidzi mengatakan setelah meriwayatkan hadith Abu Hurairah ini, ini adalah hadith yang derajatnya hasan sahih. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam memberitakan, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Dan ada hadis-hadis sahih yang lainnya. Begitu pula ada dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dua tangan. Di antara sifat Allah taala yang maha sempurna adalah memiliki dua tangan. Ya. Dua tangan Allah Subhanahu wa taala, ada jari jemarinya. Dalam hadis yang sahih diberitakan bahwa kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah Ta'ala dua-duanya kanan, artinya dua-duanya sempurna, tidak ada bedanya. Ya, beda dengan tangan makhluk. Biasanya tangan makhluk itu tangan kanannya lebih sempurna daripada tangan kirinya. Ada juga segelintir orang atau sebagian kecil orang yang tangan kirinya lebih sempurna karena dia kidal. Adapun Allah Ta'ala kedua tangannya sama-sama sempurna. Dua-duanya kanan, dua-duanya sempurna. Ya. Baik. Dan diberitakan pada hadis ini bahwa sedekah seseorang itu diambil oleh Allah Ta'ala dengan tangan kanannya. Lantas Allah membesarkannya, mengembangkannya. Yang tadinya ukurannya hanya satu suap. Ya, seukuran satu suap masuk di mulut, Allah besarkan, Allah kembangkan sampai seperti gunung Uhud. Nah, Allah besarkan nilainya, pahalanya. Bagaimana tangan Allah SWT, jari jemarinya, bagaimana bentuknya, bagaimana cara Allah mengambil sedekah itu, Allah membesarkannya, mengembangkannya, dan seterusnya. Semua itu kita tidak tahu. Ya, itu kaidahnya pada seluruh sifat-sifat Allah SWT. Kita wajib mengimaninya, memaknainya sebagaimana datangnya, dengan makna yang benar, sesuai yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Tanpa menolaknya, tanpa menakwilkannya ke makna yang lain, memalingkan maknanya ke makna yang lain, tanpa menyamakannya, yakni tanpa menyamakan hakikatnya dengan hakikat sifat makhluk, dan tanpa menetapkan tata cara tertentu. Meskipun semua sifat Allah Ta'ala ada tata caranya, ada caranya. Ada cara Allah mengambil, ya, ada bentuk tangan Allah Ta'ala, semuanya hakiki. Tetapi kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh. Ya, kita tidak boleh menyamakannya dengan makhluk, tidak boleh membayangkannya. Ya, kita serahkan ilmu tentang itu kepada Allah Ta'ala, kita tafwid. Semua sifat Allah Ta'ala itu kaidahnya seperti itu. Ya. Wa rawa an Aisyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hada. Dan al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal dengan ini, semisal dengan hadis ini. Tsumma qala, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan setelahnya, setelah meriwayatkan hadis, wa qad qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi fi hadha al-hadis, sungguh lebih dari satu dari kalangan ahlul ilm telah berkata tentang hadis ini, wa ma yushbihu hadha min ar-riwayat, dan yang semisal dengan hadis ini dari riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sifati, riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa nuzulir rabb tabaraka wa taala kull lailatin ila sama'id dunya, dan sifat turunnya Allah tabaraka wa taala setiap malam ke langit dunia. Qalu, mereka mengatakan, ahlul ilm, ulama mengatakan, qad sabatatir riwayatu fi hadha, sungguh riwayat-riwayat telah tetap, telah benar dalam hal ini. tentang sifat-sifat itu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'manu biha, dan riwayat-riwayat itu wajib diimani. Wala yutawahhamu wala yuqalu kaif, tidak boleh berprasangka yang tidak-tidak. Tidak boleh berprasangka yang bukan-bukan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Tidak boleh ada prasangka-prasangka sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan sifat-sifat makhluk hakikatnya. Ya. Dan tidak boleh dikatakan kaif, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah turun ke langit dunia di setiap malam di sepertiga malam terakhir? Bagaimana cara Allah mengambil sedekah itu dan seterusnya? Ya. Tidak boleh di utak-atik. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh dibahas bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hakikatnya, bagaimana caranya, tidak boleh. Dan tidak boleh ada prasangka-prasangka yang tidak-tidak bahwa caranya seperti ini dan seperti itu, seperti yang diketahui dari makhluk. Makhluk jika turun, kita tahu caranya begini, dari turun dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jika makhluk mengambil, caranya mengambil begini dan seterusnya, tidak boleh disamakan dengan itu. Tidak boleh ada prasangka-prasangka seperti itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah lewat sebelumnya dari ucapan Imam Syafi'i. Ya. Penafian, penepisan, tasbih, penyerupaan, penyamaan hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat hakikat sifat makhluk berdasarkan ayat dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Dihafalkan baik-baik ayat itu. Asy-Syura ayat 11 ayat laisa kamitslihi syai'un. Hafalkan ini. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala. Tidak ada. Tidak ada yang sama dengan wujud Allah. Dirinya, zatnya, tidak ada. Tidak ada yang sama dengan sifat-sifat Allah. Hakikat tangan Allah, hakikat jari-jemari Allah, hakikat ya kaki Allah Ta'ala, hakikat pendengaran, hakikat penglihatan Allah, ya hakikat dua mata Allah Ta'ala dan seterusnya, hakikat turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, hakikat datangnya Allah Ta'ala nanti di hari kiamat untuk mengadili hamba-hambanya di padang mahsyar dan seterusnya, hakikat Allah berbicara, berfirman dan sifat-sifat yang lainnya, semuanya tidak ada yang sama. Jangan dikias dengan hakikat sifat-sifat makhluk. Ya. Ada caranya. Jelas. Ya, sifat-sifat itu ada, hakikatnya ada, tata caranya, tetapi kita tidak tahu. Kita tidak boleh menetapkannya dari kita, tidak boleh berprasangka ada kesamaan dengan makhluk, tidak boleh kita bayangkan, pikirkan, tidak boleh. Itu ya di luar ranah kita, di luar kemampuan kita. Nah, kewajiban kita hanya ya mengimani sifat-sifat itu sebagaimana datangnya dengan makna yang benar, seperti disebutkan tadi, tanpa ditolak, tanpa ditakwil, dipalingkan ke makna yang lain, ya, tanpa disamakan dengan hakikat sifat makhluk, tanpa menetapkan kaifiyah tata cara tertentu. Nah, hakadha ruya an Malik, hakadha ruya an Malikin wa Sufyan ibn Uyainata wa Abdullah ibn al-Mubarak. Demikianlah diriwayatkan dari Al-Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, annahum qalu fi hadhihi al-ahadith, bahwa sesungguhnya mereka, imam-imam tersebut, Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Abdullah bin Mubarak, qalu fi hadhihi al-ahadith, mereka mengatakan tentang hadis-hadis ini, amirruha bila kaif. Amirruha bila kaifin. Amirruha bila kaif. Berlakukan hadis-hadis itu, ya, tetapkan apa yang ditetapkan pada hadis-hadis itu sesuai maknanya yang sebenarnya. Jangan ditakwil ke makna yang lain, dipalingkan ke makna yang lain, yang diselewengkan maknanya. Tetapkan maknanya sebagaimana yang sebenarnya. Bila kaif, tanpa menetapkan kaifiyah, tanpa menetapkan tata cara tertentu, ya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Jangan tetapkan bahwa, oh, cara Allah turun seperti ini, cara Allah mengambil seperti ini, ya, cara Allah menggenggam seperti ini. Ah, jangan. Itu namanya, jika mengatakan caranya seperti ini, cara Allah menggenggam, cara Allah mengambil, cara Allah turun dan seterusnya seperti ini, itu berarti menetapkan kaifiyah, berbicara tentang tata cara, hakikat, sifat Allah. Nah, itu tidak boleh, karena itu di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita. Itu haram. Ya. Jadi lewatkan saja, ya, berlakukan, tetapkan tanpa menetapkan tata cara. Nah, itu mengenai tata cara, hakikatnya kita serahkan sepenuhnya ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qawlu ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jama'ati. Dan demikian pula ucapan ahlul ilm, ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jama'ah yang lainnya selain Malik, Sufyan bin Uyainah dan selain Abdullah bin Mubarak yang disebutkan. Naam. Ini ahlus sunnah wal jama'ah. Wa ammal jahmiyah. Adapun kaum Jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayati. Adapun kaum Jahmiyah, maka mereka mengingkari riwayat-riwayat ini. Mereka mengingkari riwayat-riwayat ini. Wa qalu hadza tasbih. Dan mereka kaum Jahmiyah mengatakan ini adalah tasbih. Ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini penyamaan Allah dengan makhluk. Ini tidak boleh. Oleh karena itu, riwayat-riwayat ini harus ditolak. Karena ini bahaya. Muatan, kandungan riwayat-riwayat ini adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Masa Allah punya tangan. Masa Allah mengambil dengan tangannya, menggenggam dengan tangannya. Masa Allah turun ke langit dunia. Masa Allah punya sifat ini dan itu. Itu kan menyamakan dengan makhluk namanya. Karena makhluk punya tangan, makhluk mengambil dengan tangannya. Memegang yang tangannya. Allah turun. Makhluk turun. Ya, dan seterusnya. Berarti disamakan dengan makhluk. Ini tidak boleh. Jadi, riwayat-riwayat ini harus ditolak. Ini kaum Jahmiyah. Ya. Dan ini kesesatan mereka. Bagaimana mungkin kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Bagaimana mungkin kita menolak riwayat-riwayat itu? Padahal riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang absah. Ya. Riwayat-riwayat yang benar dari rawi-rawi yang thiqah, yang terpercaya. Itu benar. Dari Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi benar-benar telah mengucapkannya, menyabdakannya. Itu hadis. Belum lagi yang penetapannya dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi riwayat-riwayat itu ada yang mutawatir, yang riwayatnya sangat banyak, mustahil salah. Mustahil ada dusta. Ada juga yang sifatnya ahad. Ya, tidak mutawatir tapi sahih. Keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. Benar-benar Nabi SAW telah bersabda dengannya. Harus kita imani. Bukan riwayat itu yang salah, tetapi akal kalian yang salah. Pemahaman kalian yang salah. Kalian yang salah kaprah. Kalian yang salah jalan. Kalian yang salah pemahaman. Salah mikir. Ya. Karena pola pikir kalian rancu. Bersyubhat. Kena syubhat syaitan. Tidak ada sama sekali penyamaan dengan makhluk pada riwayat-riwayat itu. Tidak ada. Tidak ada penyerupaan dengan makhluk pada riwayat itu. Tidak ada. Karena riwayat-riwayat itu menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Misalkan sifat Allah memiliki tangan. Tetapi maksudnya bahwa hakikat tangan Allah beda dengan hakikat tangan makhluk. Tidak sama. Sama-sama punya tangan, tapi tidak sama hakikat tangannya. Sama-sama mengambil dengan tangannya, memegang dengan tangannya, tapi beda cara mengambilnya, memegangnya. Tidak sama. Karena Allah telah menyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11, apa ayatnya? Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Seorang salafi hafalkan ayat ini. Harus hafal ayat ini. Ya, ini kaidah ini ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Jadi, setiap ada sifat tentang Allah yang ditetapkan dalam Quran dan hadis yang sahih, tetapkan. Maknai dengan makna yang benar. Tetapi dengan keyakinan hakikatnya beda dengan sifat makhluk. Ya, bentuk tangan Allah beda dengan bentuk tangan makhluk. Cara, ya, caranya beda dengan cara makhluk. Hakikat tangannya. Jangan dibayangkan Allah turun ke langit dunia seperti halnya makhluk turun dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan dibayangkan seperti itu. Jangan disamakan. Tidak bisa. Tidak bisa dikias, tidak bisa disamakan. Laisa kamitsli syai'. Bagaimana kalau begitu? Yakin tidak tahu. Ya. Dia tidak tahu. Yang penting jangan bayangkan Allah itu masuk ke langit, Allah itu bercampur, berbaur dengan makhluk. Kan itu tidak mungkin. Itu mustahil. Allah itu zatnya maha besar wujudnya, dirinya, zatnya maha besar, Allahu Akbar. Ya, tidak ada apa-apanya makhluk ini alam semesta ini dibandingkan wujud Allah Ta'ala, zatnya, dirinya, besarnya. Besarnya diri Allah, zatnya, wujudnya. Tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dibandingkan. Allahu Akbar. Ya. Dalam Al-Quran saja dikabarkan bahwa bumi, tujuh lapis bumi itu digenggam oleh Allah Ta'ala. Jadi kiamat nanti. Tujuh lapis langit dilipat oleh Allah dengan satu tangan, dengan tangan kanannya. Tidak ada apa-apanya dalam semesta ini dibandingkan besarnya wujud Allah Ta'ala, dirinya. Ya. Allah, jadi Allah itu di atas aras, ya, di atas seluruh makhluk sendiri, di atas sana makhluk semuanya di bawahnya. Jadi kalau dikatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya, ada caranya, tetapi tidak sama dengan makhluk. Yang dibayangkan kita tidak tahu. Ya. Yang jelas jangan dibayangkan Allah itu kemudian ya masuk di salah-salah makhluk bercampur dengan makhluk, maksudnya kan hal yang tidak mungkin. Nah. Ya. Nah, jadi anggapan Jahmiyah ini batil itu karena pola pikir mereka yang rancu, yang bersyubhat. Akhirnya riwayat-riwayat itu ditolak gara-gara keyakinan, ya, jika ditetapkan sifat-sifat itu berarti sama dengan makhluk, berarti mereka meyakini bahwa penetapannya dengan hakikat yang sama dengan makhluk. Nah, dengan keyakinan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, jika ditetapkan berarti ini harus ditolak supaya tidak menyamakan dengan makhluk. Wah, ini karena kalian yang salah memahami. Nah, cara memahaminya bukan begitu. Baik, waqad dzakara Allahu 'azza wa jalla fi ghairi mawdi'in min kitabihi al-yada was-sam'a wal-basara. Sungguh Allah Ta'ala telah menyebutkan, Allah 'azza wa jalla telah menyebutkan dalam beberapa tempat, sekian tempat, lebih dari satu tempat dalam Al-Qur'an. Ini lebih dari satu ayat dalam Al-Qur'an. Allah menetapkan sifat tangan. Bahwa Allah memiliki tangan. Allah memiliki sifat mendengar. Allah memiliki sifat melihat. Fata'awwalatil jahmiyatu hadhil ayati. Maka kaum Jahmiyah menakwilkan ayat-ayat ini karena mereka tidak bisa menolak ayat-ayat itu. Ya, mereka tidak bisa mengatakan ini ayat tidak benar ini. Ya, tidak mungkin kan menolak ayat kan? Al-Quran itu mutawatir jelas, Quran ini. Nah, tidak mungkin mereka menolak ayat. Ketika mereka tidak punya kemampuan menolak ayat, karena akan diingkari oleh seluruh kaum muslimin dan pemikiran mereka tidak akan diterima oleh siapapun jika ayat yang ditolak, ya caranya ayatnya tidak bisa ditolak, ditetapkan tentunya akhirnya, tetapi maknanya ditakwil, maknanya dipalingkan ke makna lain. Mereka pun menakwilkan ayat-ayat ini, fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilm, sehingga maka mereka menafsirkan ayat-ayat ini dengan cara penafsiran yang berbeda dengan penafsiran ahlul ilm, ulama ahlu sunnah jamaah. Waqalu, dan mereka mengatakan, inna allaha lam yakhluq adama biyadi. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya, padahal Allah menetapkan hal itu dalam Al-Quran. Ya, Allah menetapkan itu dalam Al-Quran. Nah, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Kata Allah Ta'ala kepada Iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Hai Iblis, ya makna kalam Allah ini, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam, makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jelas sekali Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah membentuk, ya, jasad Adam, ya, dari tanah dengan kedua tangan Allah Ta'ala. Ya, jelas. Bagaimana tangan Allah? Bagaimana cara Allah menciptakan Adam, membentuk Adam dengan kedua tangannya? Ya, beda dengan cara makhluk melakukan dengan tangannya. Tidak sama dengan cara makhluk. Itu yang benar. Jangan kemudian ditakwilkan, kemudian ditolak. Seperti ini. Nah, kalau begitu, kata mereka, Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Padahal ayat menetapkan itu. Terus bagaimana memaknai ayat? Kata mereka, waqalu, kata kaum Jahmiyah. Jadi yani mereka takwilkan. Takwilkan. Mereka selewengkan maknanya ke makna lain. Dan mereka mengatakan, inna makna liyadi hahuna al-quwatu. Sesungguhnya makna tangan di sini, di ayat ini adalah kekuatan. Jadi mereka tafsirkan ayat, apa yang menghalangi kamu, ma manakan tasjid makhluk biadai, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Mereka maknai, apa yang menghalangi kamu sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku. Jadi mereka maknai apa? Mereka maknai tangan dengan kekuatan. Jadi mereka mengatakan Allah tidak punya tangan. Karena jika kita menetapkan Allah punya tangan, itu sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk yang punya tangan. Ini tidak boleh. Jadi kita harus menolak sifat tangan. Kita katakan Allah tidak punya tangan. Supaya kita tidak menyamakannya dengan makhluk. Supaya kita membedakan Allah dengan makhluk, kita katakan Allah tidak punya tangan. Berarti tangan yang disebutkan di ayat ini apa? Kata mereka maknanya kekuatan. Baik, kita balik tanya kaum Jahmiyah. Makhluk punya kekuatan enggak? Hah? Antum jawab. Ah, makhluk punya kekuatan enggak? Punya kan? Berarti kita samakan Allah dengan makhluk kalau begitu. Kita menetapkan Allah punya kekuatan padahal makhluk punya kekuatan. Berarti kita nyamakan Allah. Terus gimana ya? Hah? Jadi caranya itu jangan menolak sifat Allah yang Allah tetapkan. Tetapi maknai dengan makna yang benar. Pahami dengan pemahaman yang benar. Allah punya tangan. Sebagaimana halnya makhluk punya tangan. Tangan Allah dua. Sebagaimana halnya makhluk punya tangan dua. Allah punya kekuatan. Sebagaimana makhluk punya kekuatan. Tapi tangan Allah, kekuatan Allah beda dengan tangan dan kekuatan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Kembali ke ayat itu. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Itu jalan yang selamat. Adapun kalian menakwil, melarikan ke makna yang lain, tidak akan bisa. Kalian mengatakan Allah tidak punya tangan. Karena kalau kita tetapkan tangan Allah, berarti kita menyamakan dengan makhluk yang punya tangan. Berarti apa makna tangan di sini? Kekuatan. Akhirnya sama saja. Makhluk punya kekuatan enggak? Punya. Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk yang punya kekuatan. Akhirnya, ya, yang paling parah dari mereka, kaum Jahmiyah, akhirnya apa? Ya sudah, Allah tidak punya sifat. Supaya tidak sama dengan makhluk. Tidak bisa juga. Nah, kalau tidak punya sifat itu ada enggak sih? Yang tidak punya sifat itu sesuatu yang tidak ada. Berarti kalian menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Hah? Ini tetap kalau begitu pemikirannya. Jadinya kalau kalian mengatakan Allah tidak punya sifat, itu berarti Allah tidak ada. Berarti kalian menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Tidak bisa lari. Kemanapun mesti kena. Iya kan? Paham kan? Yang selamat, yang benar, tetapkan semuanya, tetapi dengan keyakinan hakikatnya berbeda itu. Nah, baik. Waqala Ishaq bin Ibrahim. Waqala Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim itu namanya dalam riwayat, dalam sanad. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, gurunya Imam Muslim, Syaikh bin Ibrahim, dalam sanad, dalam sahih Muslim dan riwayat hadis, ya, itu Ishaq bin Ibrahim. Nah, dan beliau ini dikenal di luar sanad, di luar sanad riwayat hadis, dikenal dengan nama Ishaq bin Rohawai. Ishaq bin Rohawai. Ishaq bin Rohawai ini naam kawannya Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ishaq bin Rohawai adalah kawannya Al-Imam Ahmad. Naam. Seangkatannya beliau. Baik, kata Ishaq bin Ibrahim, innama yakunu tashbihu idha qala yadun kayadin au sam'un kasam'in au mislu sam'in. Kata Ishaq bin Ibrahim rahimahullah, sesungguhnya hanyalah itu merupakan tasbih, penyerupaan, penyamaan Allah dengan makhluk, apabila seseorang mengatakan yadun kayadin, tangan Allah sama seperti tangan makhluk. Atau seorang mengatakan sam'un kasam'in au mithlu sam'in, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Itu namanya penyamaan, penyerupaan. Menyamakan Allah dengan makhluk jika mengatakan begitu. Fa'idha qala, adapun jika seseorang mengatakan sam'un, ya, kasam'in au mislu na'am. Fa'idha qala, jadi apabila, ya, fa'idha qala, jadi apabila seseorang mengatakan, sam'un kasam'in, pendengaran seperti pendengaran, yakni pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, au mislu sam'in, atau ya, sama dengan pendengaran, semisal dengan pendengaran makhluk, fahada tasbih, inilah yang merupakan tasbih, penyamaan Allah dengan makhluk. Ini yang tidak boleh. Wa amma, adapun idza qala, apabila seseorang mengatakan kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan yadun wa sam'un wa basarun, wa la yaqulu kaif, wa la yaqulu mithlu sam'in wa la kasam'in, fahada la yakunu tashbihan. Adapun jika seseorang mengatakan sebagaimana Allah Ta'ala mengatakannya, bahwa Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, dan dia tidak mengatakan bahwa pendengaran Allah seperti ini, cara mendengarnya, cara melihatnya seperti ini, tangan Allah seperti ini, seperti itu, ya. Tidak menetapkan kaifiyah, tidak menetapkan bentuk tata cara tertentu, wala yaqulu mithlu sam'i wala kasam'i, dan dia tidak mengatakan bahwa pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, seperti pendengaran makhluk, penglihatan Allah sama seperti dengan penglihatan makhluk. Dia tidak mengatakan begitu. Ya, dia hanya menetapkan Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Maka itu bukan tasbih namanya. Itu bukan penyamaan Allah dengan makhluk namanya. Tidak. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala fi kitabih, dan itu seperti kata Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, asy-syura 11, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Allah mengatakan di awal ayat, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada syai' sesuatu selain Allah yang kamitslihi, yang sama dengan Allah. Ya, syai di sini nakirah. Pakai tanwin. Ya. Syai'un itu nakirah. Pada konteks penafian laisa, tidak ada sesuatu di sini, berarti umum. Segala sesuatu selain Allah semuanya makhluk. Segala sesuatu selain Allah semuanya makhluk. Nah, segala sesuatu selain Allah yang merupakan makhluk itu tidak ada yang kamitslihi, tidak ada yang sama. Tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala. Setelah itu Allah mengatakan, wa huwa sami'ul basir, dan dia Allah Ta'ala Maha mendengar. Berarti pendengaran Allah apakah sama dengan pendengaran makhluk? Tidak sama. Al-basir, Allah Maha melihat. Berarti apakah penglihatan Allah sama dengan makhluk? Tidak sama. Begitu. Jadi kalau begitu bagaimana cara Allah mendengar? Bagaimana cara Allah melihat? Ya kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu di luar pengetahuan kita. Kita tidak diajari oleh Allah tentang itu. Dan kita dilarang ya memikirkan itu, membayangkan itu. Yang jelas tidak sama dengan cara makhluk melihat dan mendengar. Hakikatnya beda. Karena Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai. Jadi tidak ada penyamaan di sini. Luruskan akal-akal kalian. Ya. Buang syubhat-syubhat di kepala kalian itu. Nah. Ini kaum Jahmiyah. Sesatnya di sini. Baik. Amal mu'allafatu fi nusratil aqidati. Adapun karangan-karangan, karya-karya tulis, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama dalam rangka menolong mendukung akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang benar, wa raddi 'alal bid'ah, dan bantahan terhadap bid'ah-bid'ah, fahiya katsiratun la tuhsa, maka jumlahnya banyak, kitab-kitab itu banyak, ya, tidak bisa di kalkulasi. Nah, banyaknya, ini banyaknya. Nah, nadzkur minha ma ya'ti, ini mau disebutkan semua, dikalkulasi mau disebutkan satu persatu semua, banyak sekali. Tidak mungkin kan dalam tulisan itu disebutkan semuanya, la tahsa. Nadzkur minha ma ya'ti, kami kata Syekh Rabi' akan menyebutkan di antara kitab-kitab itu ya sebagai berikut ya, di antaranya allafal na'am. ألف الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والحديث المتوفى سنة 41 و200 من الهجرة كتاب الرد على الجهمية والزنادقة وألف كتاب السنة وألف ابنه عبد الله كتاب السنة الإمام أحمد بن حنبل yang digelari Imam Ahli Sunnah, Imam Sunnah, Imam Ahli Sunnah, Imam Ahli Hadis, yang wafat tahun 241 Hijriah. Beliau Imam Ahmad telah mengarang kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, kitab bantahan terhadap kaum Jahmiyah yang menolak ya amanah dan sifat-sifat Allah SWT, dan bantahan terhadap kaum zindiq. Al-Imam Ahmad juga mengarang kitab As-Sunnah. Putra Imam Ahmad yaitu Abdullah, juga Imam Abdullah, putra Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad juga telah mengarang kitab As-Sunnah. Jadi ada kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad sendiri, juga ada kitab As-Sunnah karya putranya Abdullah. Wa allafa Abu Bakr, Abu Bakr ibnu Abi Syaibah al-mutawaffa sana 35 wa 200 min al-hijrah kitab al-iman. Abu Bakr bin Abi Syaibah juga telah mengarang kitab al-iman. Abu Bakr bin Syaibah wafat tahun 235 hijriah. Wa allaf al-imam al-Bukhari al-mutawaffa sana 56 ومئتين من الهجرة كتاب كتاب خلق أفعال العباد ضمنه الرد على الجهمية والمعطلة لصفات الله والقائلين بخلق القرآن. الإمام البخاري yang wafat tahun 256 hijriah mengarang kitab yang berjudul Khalq Af'alil Ibad. Penciptaan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah Ta'ala. Bahwa hamba, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan hamba-hamba Allah itu termasuk ciptaan Allah. Ya. Al-Imam Al-Bukhari memasukkan pembahasan dalam kitabnya ini, ya, memuati kitabnya dengan bantahan. Al-Bukhari memuati kitabnya dengan bantahan kepada kaum Jahmiyah, kaum Mu'attilah, penolak sifat-sifat Allah Ta'ala, dan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena Quran itu bukan makhluk ciptaan Allah, Quran itu adalah sifat Allah, ya, seperti kitab suci yang lainnya yang berisi ayat-ayat, ya, yang merupakan firman-firman Allah Ta'ala, yakni Allah yang mengucapkannya, Allah yang memfirmankannya. Karena di antara sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna yang beda dengan makhluk, yaitu Allah Maha berbicara. Di antara ucapan-ucapan Allah adalah firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab suci sebelumnya. Nah. Dan juga ya, bantahan terhadap Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri, hamba menciptakan perbuatannya sendiri, ini penolakan terhadap takdir, ya, ini batil. Ahlussunnah Jamaah mengimani takdir secara utuh, secara sempurna, termasuk diantaranya bahwa perbuatan hamba itu termasuk ciptaan Allah Ta'ala. Hamba itu yang mengerjakannya, ya, hamba yang mengerjakannya secara hakiki, karena dia diberi ikhtiar oleh Allah, diberi kehendak oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk berkehendak sendiri, memilih sendiri, dan dengan kekuatannya berbuat sendiri. Hakiki dia melakukannya, tapi ya itu ciptaan Allah, karena dia sendiri, makhluk itu, hamba itu ciptaan Allah, fisiknya ciptaan Allah, kehendaknya ciptaan Allah, ikhtiarnya pilih ciptaan Allah, kekuatan yang dimilikinya ciptaan Allah. Jadi hasil dari itu semua berupa perbuatan berarti ciptaan Allah. Nah, dan semuanya terjadi dengan ciptaan Allah, dengan kehendak Allah, dan itu keimanan terhadap takdir. Wa dhammana kitabahu al-jami' as-sahihah thalatha kutubin fi hadzal majali. Dan Al-Imam Al-Bukhari memuati kitabnya yang dikenal dengan Al-Jami' As-Sahih. Antum kenal kitab Al-Jami' As-Sahih? Al-Jami' As-Sahih. Ya. Al-Jami' As-Sahih adalah Sahih Al-Bukhari. Nah, Al-Jami' As-Sahih adalah Sahih Al-Bukhari. Nah. Al-Bukhari memuati kitabnya Al-Jami' Sahih itu Sahih Al-Bukhari. Salah satu kutubin fi hadzal majal, tiga kitab dalam kitab Sahih Bukhari di bidang ini, di bidang akidah. Pertama Kitab Al-Iman. Jadi dalam Sahih Bukhari itu kan kitab yang besar, dibagi oleh Imam Al-Bukhari menjadi beberapa kitab. Nah, jadi ada kitab Al-Ilm. Kemudian Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilm menyebutkan bab, sebutkan judul babnya, kemudian dalilnya beliau sebutkan hadis yang diriwayatkannya di situ. Haddatsana disebutkan riwayat-riwayat yang dimilikinya yang sahih, yang sesuai dengan syaratnya. Tadi yang sahih sebagai dalil judul bab itu. Ya. Nah, di antaranya adalah kitab Al-Iman. Ya. Ada kitab dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Iman. Kemudian dibagi menjadi beberapa bab, disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkannya setiap bab itu. Nah, wa dhammanahu radd 'ala al-murji'ah. Dan pada kitab Al-Iman, Al-Bukhari memuatinya dengan bantahan kepada kaum Murji'ah. Naam. Wa kitab At-Tauhid wa dhammanahu radd 'ala mu'attilatil Jahmiyah. Yang kedua dalam Sahih Bukhari, Al-Bukhari menyebutkan kitab At-Tauhid, beri judul kitab Tauhid, kemudian menyebutkan bab, ya, dengan judul-judulnya, kemudian menyebutkan hadis-hadisnya. Dan Al-Imam Al-Bukhari memuati kitab Tauhidnya dalam Sahih Bukhari dengan bantahan kepada kaum Mu'attilah Al-Jahmiyah, kaum penolak sifat-sifat Allah Ta'ala dari kaum Jahmiyah. Yang ketiga, kitab Al-I'tisam. Wa dhammanahu wujub ittiba'il kitab was-sunnah. Dalam Sahih Bukhari, Al-Bukhari juga menyebutkan kitab Al-I'tisam. Ini yang ketiga dalam bidang akidah, yaitu kitab Al-I'tisam. Al-I'tisam artinya berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Dan Al-Bukhari memuati kitab Al-I'tisam dalam Sahih Bukhari-nya itu, ya, kewajiban mengikuti Quran dan hadis. Wa dhammanahu ar-radd 'ala ahli ar-ra'y al-mufarritin fil qiyas. وَضَمَّنَهُ الرَّدَّ عَلَى أَهْلِ الرَّأْيِ الْمُفْرِطِينَ فِي الْقِيَاسِ. Nah, dan Al-Bukhari memuati kitab Al-I'tisam tersebut dengan bantahan kepada para penganut logika yang ekstrim, yang berlebihan dalam menetapkan qiyas dengan logika mereka, sampai membentur, menabrak, ya, hadis. Nah. Warradda 'ala munkiri hujjiyati khabaril ahad, dan juga memuati kitab Al-I'tisam itu dengan bantahan kepada kaum yang mengingkari kedudukan hadis-hadis yang ahad, yang tidak mutawatir, yang datang dari satu jalan atau dua jalan atau tiga jalan semisalnya, ya, yang mengingkari bahwa khabar-khabar ahad, hadis-hadis ahad seperti itu yang tidak mutawatir itu, na'am, tidak bisa dijadikan hujjah. Kaum Mu'tazilah dan yang sefaham dengan mereka, ya, kaum Jahmiyah, Mu'tazilah dan sefaham dengan mereka, mereka mengingkari, ya, kedudukan hadis ahad, khabar ahad sebagai hujjah. Mereka hanya berhujjah dengan hadis mutawatir dalam bidang akidah. Padahal hadis yang ahad, yang jalan riwayatnya hanya 1, 2, 3 misalnya, jika itu sahih, ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, maka itu juga hujjah. Maka di sini Al-Bukhari membantah mereka. Nah, selain dari itu, ya, selain dari itu Sahih Bukhari, ya, tentang fikih, ya, ada kitab ath-thaharah, ada kitab tentang kitab salat, ya, ada kitab tentang zakat, puasa dan seterusnya. Nah, kitab yang besar. Nah, ada tiga kitab dalam Sahih Bukhari itu di bidang akidah yang sudah kita dengar penjelasannya. Kitabul Iman, Kitabul At-Tauhid, dan kitab apa? Al-I'tisam. Lihat ini, ya, kegigihan ulama, perjuangan mereka, ya, dalam dalam dakwah, dalam memperjuangkan akidah Ahlussunnah Jamaah, dalam menolong akidah Ahlussunnah Jamaah, nolong kebenaran, mendukung kebenaran akidah, ya, dan membantah ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul batil yang ingin merusak, ya, kemurnian akidah ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kita istirahat dulu sejenak, nanti kita lanjut insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Wa alafa Abu Dawud al-mutawaffa sanata 75 wa 200 min al-hijrah. Kitabahu As-Sunan. Al-Imam Abu Dawud mengarang kitabnya yang berjudul As-Sunan. Ini Sunan Abi Dawud. Ya, kitab hadis. Abu Dawud yang wafat tahun 275 Hijriah. Wa adkhala fihi kitab As-Sunnah. وضمنه الرد على القدرية والمرجئة والجهمية المعطلة. Dan Al-Imam Abu Dawud memasukkan dalam kitab sunannya, Sunan Abi Dawud, yang merupakan kitab hadis, ya, seperti kitab hadis Sahih Bukhari. Dalam Sunan Abi Dawud tersebut, Abu Dawud memasukkan dalamnya kitab As-Sunnah, ya, kitab As-Sunnah. Jadi dalamnya ada kitab yang berjudul kitab As-Sunnah dalam Sunan Abi Dawud. Dan Abu Dawud dalam kitab As-Sunnah, dalam sunannya tersebut, memuatinya dengan bantahan terhadap kaum Qadariyah, kaum Murji'ah, kaum Jahmiyah, penolak sifat. Wa huwa yad'u tarajima wadihatan bi asma'i hadhihi al-firaqi. Dan Abu Dawud meletakkan judul yang jelas, yang gamblang, dengan menyebutkan nama-nama firqah-firqah, golongan-golongan sesat ini yang dibantahnya, kaqaulihi, seperti ucapan beliau dengan babur raddi alal jahmiyati. Itu jelas. Jadi dalam kitab sunnah tersebut, dalam sunan, ada bab, babur raddi alal jahmiyati, bab bantahan kepada kaum jahmiyah. Jelas. Fi maudi'aini min kitab sunnah. Di dua tempat dalam kitab sunnah, dalam sunannya, judulnya bab radd alal jahmiyah, bantahan terhadap kaum jahmiyah. في الموضع الأول رد عليهم إنكار استواء الله على العرش. رد عليهم إنكار استواء الله على العرش. Dua tempat dalam kitab sunnah tersebut dengan judul tadi. Di tempat yang pertama berisi bantahan kepada kaum Jahmiyah tentang pengingkaran kaum Jahmiyah mengingkari istiwa Allah Ta'ala, ketinggian, ya, keberadaan Allah Ta'ala di atas arasy. Wa fil mawdi'i tsani radda 'alaihim inkaran nuzul. Dan tempat yang kedua, ya, dalam kitab sunnah tersebut, bab bantahan terhadap kaum Jahmiyah berisi, yakni Al-Imam Abu Dawud membantah kaum Jahmiyah pengingkaran mereka mengingkari sifat nuzul, sifat turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia di sepertiga malam, setiap malam. Nah, wa berikutnya, wa wada'al imamu Abu Abdullah محمد بن يزيد بن ماجه المتوفى سنة 73 من الهجرة مقدمة لكتاب السنن في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم istagraqat 98 sahifatan. Al-Imam Abu Abdullah, berikutnya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, yaitu Al-Imam siapa? Al-Imam Ibnu Majah. Al-Imam Ibnu Majah yang wafat tahun 273 Hijriah, beliau meletakkan dalam kitab sunannya, Sunan Ibnu Majah. Ya, Sunan Ibnu Majah. Menulis muqaddimah. Jadi Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah, kitab hadisnya, kitab Sunan Ibnu Majah, beliau menulis muqaddimah. Ada muqaddimahnya, muqaddimah, ya, pada bagian muqaddimah, isi muqaddimah sunannya tersebut adalah tentang kewajiban ittiba', kewajiban mengikuti sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah ini, ya, sebanyak 98 halaman. Nah, 98 halaman. Bayangkan, 98 halaman muqaddimah Sunan Ibnu Majah. Isinya adalah menjelaskan tentang kewajiban ittiba' sunnah Nabi. Ittiba' mengikuti sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dammanaha 66 haditsan wa 200 hadis. Dan Al-Imam Ibnu Majah memuati muqaddimah itu dengan 266 hadis. Itu baru di muqaddimah. Sudah berisi berapa hadis? 266 hadis yang merupakan riwayat dia. Haddatsana, haddatsana, haddatsana. Nah. Wa dhammanaha abwaban kathiratan min jumlatiha, dan Al-Imam Ibnu Majah memuatinya dengan banyak bab. Termasuk di antara bab itu adalah babu, ya, babun fima angkaratil jahmiyatu. Bab tentang hal-hal yang diingkari oleh kaum Jahmiyah. Dzakara fihi inkarahum ar-ru'yata. Di situ Al-Imam Ibnu Majah pada bab itu menyebutkan tentang kesesatan Jahmiyah mengingkari ru'yat Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Mengingkari, ya, dilihatnya Allah Taala di hari kiamat nanti. Nah, di antara akidah Ahlussunnah Jamaah berdasarkan Quran dan hadis bahwa Allah Taala, wujud Allah, ya, dirinya, zatnya, nah, akan dilihat nanti di hari kiamat oleh kaum mukminin. Di padang mahsyar Allah akan menampakkan diri dan dilihat oleh kaum mukminin. Dan kaum mukminin akan sujud mengagungkan Allah. Ya. Lanjut dalam jannah, dalam surga. Ahlul jannah, penduduk jannah, ya, ada saat-saat melihat Allah Subhanahu wa taala, menatap wajah Allah taala. Dan itu adalah mazid, ziyadah, itu adalah nikmat tambahan selain nikmat jannah dan seisinya, dan itu lebih lezat, lebih nikmat daripada surga dan seisinya. Ya, ini akidah Ahlussunnah Jamaah. Kaum Jahmiyah mengingkari itu. Kaum Jahmiyah mengatakan Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat. Tidak akan dilihat. Nah, pada bab ini Ibnu Majah, Ibnu Majah bab fima angkaratil Jahmiyah bab tentang apa yang diingkari kaum Jahmiyah. Di antara yang beliau sebutkan adalah kesesatan Jahmiyah mengingkari masalah ini. Dilihatnya Allah Ta'ala dari kiamat. Wal kalama. Ya. Dan di antara yang disebutkan oleh Ibnu Majah, pengingkaran mereka, kaum Jahmiyah mengingkari sifat kalam, sifat berbicaranya Allah Ta'ala. Jahmiyah kan mengatakan Quran itu makhluk. Ya. Allah tidak bisa berbicara, itu makhluk, ciptaan Allah. Nah, Ahlussunnah Jamaah mengatakan Allah Maha berbicara. Kapan saja Allah menghendakinya, ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Di antaranya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa kalimur Rahman. Allah SWT berbicara, berfirman dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang ada dalam kitab-kitab suci, ya, kitab Taurat, yang ada dalam kitab-kitab suci yang lainnya, ya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kaum Jahmiyah mengatakan tidak, Allah tidak bisa berbicara. Itu semua makhluk ciptaan Allah. Nah, wal istiwa 'alal 'arsy. Imam Ibnu Majah juga menyebutkan tentang kesesatan kaum Jahmiyah mengingkari sifat istiwa Allah di atas 'arsy. Sifat, ya, maha tingginya Allah, keberadaan Allah Ta'ala di atas 'arsy. Nah, Ahlussunnah Jamaah menetapkan di atas sifat Allah, di antara sifat Allah Ta'ala adalah Allah beristiwa, berada maha tinggi di atas 'arsy. Kaum Jahmiyah mengingkari itu. Wa saqa ahaditsa fi raddi 'alaihim. Dan Al-Imam Ibnu Majah mengurai hadis-hadis, ya, Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka membantah mereka. Hadis-hadis yang menetapkan sifat-sifat itu. Ya, yang membantah kaum Jahmiyah. Wa dzakara al-Khawarij wa ghairuhum min al-Mubtadi'ah. Dan Al-Imam Ibnu Majah juga menyebutkan kaum Khawarij serta Mubtadi'ah yang lainnya, golongan-golongan ahlul bidah yang lainnya. Wa aqada baban fi ijtinabir ra'yi. Dan Al-Imam Ibnu Majah membuat satu bab yang isinya penjelasan tentang kewajiban menghindari ra'yi, menghindari logika. Ya. Nih. Berlogika yang batil sampai melakukan kias-kias yang batil yang menabrak, membentur, menentang nas Quran, ya, hadis. Baik. Berikutnya wa alafa Utsman bin Sa'id Ad-Darimi al-mutawaffa sanata 80 wa 200 min al-hijrah kitab ar-radd 'ala al-jahmiyati wa kitab ar-radd 'ala Bishr al-Mirrisi. Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi, Ad-Darimi, ya, yang wafat tahun 280 Hijriyah. Beliau mengarang kitab berjudul Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap kaum Jahmiyah, penolak sifat. Dan kitab yang kedua yang ditulisnya adalah Ar-Radd 'ala Bishr al-Mirrisi, bantahan terhadap Bishr al-Mirrisi. Bishr al-Mirrisi adalah tokoh, ya, termasuk tokoh sentral, nah, tokoh utama kaum Jahmiyah Mu'tazilah. Nah. Wa sannafa Abu Bakrin Ahmad ibn Ali ibn Sa'id al-Marruzi atau al-Marwazi al-Mutawaffa sanata 92 200 من الهجرة كتاب السنة. أبو بكر الإمام أبو بكر أحمد ابن علي بن سعيد المروزي المروزي نعم الإمام المروزي المروزي menulis kitab yang berjudul السنة. Seperti judul kitabnya siapa sebelumnya tadi, kitabnya الإمام أحمد dan putranya عبد الله, kitab السنة. Nah, Wa sannafa Abu Bakrin Muhammad ibn al-Husayn ibn Abdullah al-Ajurri al-mutawaffa sanata 63 min al-Hijrah kitab al-Syari'ah wa kitab al-Tasdiq وكتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله وما عده لأوليائه. الإمام أبو بكر محمد بن حسين عبد الله الأجري. الإمام الأجري yang wafat tahun 360 Hijriah. Mengarang dua kitab, ya. Kitab Asy-Syari'ah. Kitab Syariah ini ya sudah diajarkan juga oleh Imam Syekh Rabi', ya, disyarah oleh beliau dan terbit, ya, beberapa jilid Al-Dhari'ah. Nah, dan kitab yang kedua yaitu kitab At-Tasdiq bin Nadri ila wajhillahi wa ma'addahu li'awliya'i, pembenaran tentang benarnya, ya, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dan apa yang Allah siapkan untuk wali-walinya. Nah, pembenaran bahwa Allah akan ditatap oleh hamba-hambanya. Jadi menatap pembenaran mengenai, ya, sifat ini yaitu menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, di wajah Allah akan dilihat, ditatap oleh hamba-hambanya. Naam. Dalam jannah. Dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi wali-walinya dalam jannah nanti. Wa alafa Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Lakhmi الشافعي الطبراني صاحب التصانيف المتوفى سنة 63 من الهجرة كتاب السنة الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب نعم الأخمة الشافعي الطبراني نعم الطبراني beliau adalah pengarang banyak kitab ya صاحب التصانيف banyak karya tulisnya banyak kitabnya. Nah, beliau wafat tahun 360 Hijriah. Nah, beliau juga telah menulis kitab ya di bidang akidah ini, pembelaan terhadap akidah Ahlussunnah Jamaah, yaitu kitab yang berjudul As-Sunnah. Nah, sudah berapa kitab yang berjudul As-Sunnah kita lewati? Nah, beliau ini ya, Al-Qasim At-Tabarani, kitab As-Sunnah Al-Marwazi Al-Marruzi, kitab Sunnah Abdullah bin Ahmad putra Imam Ahmad, dan kitab As-Sunnah Imam Ahmad. Nah, lagi-lagi setelahnya juga ya beberapa kitab, kitab As-Sunnah judulnya. Wa allafa Al-Imamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakr Al-Akhram Al-Mutawaffa sanata 73 min Al-Hijra kitab As-Sunnah الإمام أحمد بن محمد بن هاني أبو بكر الأثرم yang wafat tahun 273 kitab As-Sunnah. Nah, beliau juga termasuk murid Al-Imam Ahmad Al-Athram. طيب وألف الإمام أبو علي حنبل ابن إسحاق الشيباني ابن عم الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه المتوفى سنة 73 من الهجرة كتاب السنة seperti Al-Athram di atas. Naam, yang menulis kitab السنة ini juga Al-Imam Abu Ali Hanbal, namanya Hanbal ibn Ishaq Al-Syaibani. Naam, beliau adalah putra pamannya Imam Ahmad. Berarti apanya Imam Ahmad? Putra pamannya Imam Ahmad. Berarti sepupunya ya. Nah, sepupunya Imam Ahmad. Nah, mengambil nama kakek ya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Imam Ahmad itu kan nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Hanbal. Nah, ya, ayahnya Imam Ahmad Muhammad. Nah, itu bersaudara dengan bapaknya ini, bapaknya Abu Ali ini. Tayyib. Nah, kakek mereka siapa? Hanbal. Nama itu yang diambil. Nah, namanya Hanbal bin Ishaq Al-Syaibani. Tayyib. Dan sekaligus ini muridnya Imam Ahmad. Jadi sepupunya Imam Ahmad dan sekaligus muridnya Imam Ahmad. Juga, nah ini wafat tahun 273 Hijriah. Menulis kitab yang juga judulnya Sunnah. Wa allafa al-imamu Abu Bakrin Ahmad ibn Muhammadin ibn Harun al-Khallal. Ini juga murid Imam Ahmad. Nah. Yani penerus ilmunya Imam Ahmad ya. Penerus ilmunya Imam Ahmad. Yaitu al-imam Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad bin Harun al-Khallal. Muallifu ilmi Ahmad. Dia adalah ya, penyusun ilmunya Imam Ahmad. Wa jami'uhu, dan pengumpul, yang mengumpulkan ilmunya Imam Ahmad. Jadi dia berjuang untuk mengumpulkan ilmu al-Imam Ahmad. Dikumpulkan ilmunya Imam Ahmad yang pernah disampaikannya, kemudian dia menyusun ya. Tayyib, menyusunnya dalam kitab. Jadi akhirnya terangkum, terkumpul di situ ilmunya Imam Ahmad dalam kitab yang dia tulis. Naam. Beliau ini al-mutawaffa sanata 11300 min al-Hijrah. Tahun 311 Hijriyah. Naam. Di bidang ini pembelaan akidah Al-Khallal, Al-Imam Al-Khallal ini telah menulis kitab As-Sunnah. Kitab yang juga judulnya Sunnah. Wahuwa fi thalathi mujalladatin, dan itu dalam 3 jilid. Ya, ada 3 jilid. Wa allafa al-imamu Abu Syaikhi Abdullah ibn Muhammadin ibn Ja'far ibn Hayyan al-Asbahani. Al-Tasanifi al-Mutawaffa sanata 69 wa 300 min al-Hijrah, kitab as-Sunnah. Berikutnya al-Imam Abu Syaikh Abdullah ibn Muhammad bin Ja'far ibn Hayyan al-Asbahani Abu Syaikh ya. Beliau adalah juga pemilik penulis ya beberapa kitab. Nah, ya, jadi ada banyak karya tulisnya, kitab-kitabnya. Naam. Beliau wafat tahun 369 Hijriah. Dalam bidang ini, pembelaan akidah Ahlussunnah Jamaah, beliau juga menulis kitab judulnya juga As-Sunnah. Wa allafa Abu Bakrin Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim An-Nabil As-Syaibani Al-Mutawaffa sana 87 200 min al-Hijrah, kitab As-Sunnah. Berikutnya Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abi Asim An-Nabil As-Syaibani yang wafat tahun 287 Hijriah juga menulis kitab di bidang ini, kitab Sunnah juga judulnya. Wa sannafa Abu Hafsin Umar bin Ahmad bin Uthman Al-Baghdadi Al-Wa'idul Ma'rufu Bibn Shahid Al-Hafidhul Kabiru Dhu Tasanifil Ajibah Al-Mutawaffa سنة 85 و300 من الهجرة كتاب السنة. Berikutnya Al-Imam Abu Hafiz Umar ibn Ahmad bin Uthman Al-Baghdadi ya. Beliau adalah seorang wa'id. Wa'id itu seorang yang mahir ya, pandai dalam menyampaikan mau'idhah, nasihat-nasihat dalam ceramahnya. Nah, dengan nasihat yang berkesan. Nah, pandai menggugah hati dalam memberi ceramah nasihat. Baik. yang dikenal dengan Ibnu Syahin. Beliau dikenal dengan ya Ibnu Syahin. Ibnu Syahin. Beliau adalah seorang hafid. Seorang hafid yang kabir, yang besar. Nah, yang senior. Dhu tasanif al-ajibah, beliau adalah pengarang kitab-kitab yang mengagumkan. Beliau wafat tahun 385 Hijriah. Beliau juga telah menulis kitab di bidang akidah, pembelaan akidah Rasulullah Jamaah yang berjudul As-Sunnah. Nah. Wa sannafa al-imamu Abu al-Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari al-mutawaffa sanata 24 و300 من الهجرة كتاب الإبانة. الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. الإمام الأشعري. نعم. الإمام أبو الحسن الأشعري. سبحان الله. الإمام أبو الحسن الأشعري. yang dulunya ya sesat 40 tahun lamanya berakidah Jahmiyah Mu'tazilah. 40 tahun lamanya berakidah Jahmiyah Mu'tazilah. Selama 40 tahun itu dia memperjuangkan akidah Mu'tazilah. Sampai beliau ya membantah lawan-lawannya yang menyalahkan akidah Mu'tazilah. Dia memperjuangkan akidah Mu'tazilah. Nah, membela selama 40 tahun. Setelah itu dapat hidayah, taufik dari Allah SWT. Kemudian meninggalkan akidah Mu'tazilah. Nah, tapi tidak langsung murni bersih. Ya, ke akidah Ahlus Sunnah Jamaah ada masa peralihan, ya. Nah disitulah orang-orang yang mengikuti Abu Hasan Al Ashari itu yang diikuti, yang mereka itulah yang kemudian menjadi golongan Ashariyah. Tapi sebenarnya Abu Hasan Al Ashari tidak berhenti di situ, terus, ya, berjuang mencari kebenaran sampai akhirnya betul-betul menjadi Sunni, ya. Salafi menjadi, kemudian menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti akidah Imam Ahmad. Nah, tapi pengikutnya mengikutinya di masa peralihan itu, dari peralihan dari Mu'tazilah ya sebelum murni menjadi Ahlus Sunnah Jamaah. Nah, di situ pengikutnya mengikuti itu dan mereka menjadi golongan apa? Golongan Asy'ariyah, Asy'airah. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari menulis kitab Al-Ibanah. Al-Ibanah. Naam. Dan kitab Al-Mujaz 'ala Thariqati Ahli Al-Hadits fi Itsbat As-Sifat. Naam, kitab ya. Al-Mujaz, Mujaz itu ringkas. Naam. Menjelaskan tentang metode ahli hadis dalam menetapkan sifat-sifat yang sesuai akidah ahli sunnah. Wa dhammanahu ar-radd 'ala al-jahmiyah wa ghairihim min firaq at-ta'al min firaq at-ta'tili. Dan beliau memuati kitabnya itu dengan bantahan kepada kaum Jahmiyah dan yang lainnya dari golongan-golongan sesat yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sabar mendengarkan ya. Bagaimana imam-imam kita, imam-imam Ahlus Sunnah Jamaah, kegigihan mereka, perjuangan mereka mengarang kitab-kitab ya. Itu bukan gampang ya. Nah, itu butuh perjuangan, butuh waktu ya. Ketahanan fisik ya. Butuh pemikiran. Nah, waktu menata kitab-kitab itu semua dalam rangka membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam rangka dakwah menyebarkan akidah yang benar. Naam. Barakallahu fikum. Masih ada tersisa ya, contoh-contoh yang disebutkan oleh Imam Syekh Rabi'. Kita akan lanjutkan yang tersisa insyaallah pada sesi berikutnya nanti. Naam, majelis berikutnya. Barakallahu fikum. Kita persiapan salat zuhur. Fa ila huna. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.